Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nah, kita lanjutkan saja. Fi masail al-ula, yang pertama, si'atu fadlillahi, luasnya keutamaan Allah, diambil dari dalil-dalil yang disebutkan di atas. Faedah yang pertama, luasnya keutamaan Allah. Dari mana? Berdasarkan hadis Anas, ya, kalau seandainya seorang hamba datang membawa dosa sepenuh bumi banyaknya, lalu meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, ini menunjukkan kepada kita luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah, yang kedua, kasratu thawabi tauhid indallah, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Ya. Jadi pahala tauhid itu sangat besar, sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan orang yang meninggal di atas tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah dan diharamkan atasnya neraka. Ya, ada dua kemungkinan, diharamkan atasnya neraka, sama sekali tidak disentuh oleh api neraka jika dia dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab, masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ada juga kemungkinan diharamkan kekal di dalam neraka jika dia memiliki dosa-dosa besar yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka. Yang jelas, orang yang bertauhid, meninggal di atas tauhid, pasti masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan kepada kita banyaknya pahala tauhid. Dan juga kalimat tauhid bobotnya mengalahkan seluruh makhluk, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kasatu thawabi tauhid indallah, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Nah, ya, jadi inilah yang menjadikan seseorang, ya, mendapatkan sa'adah fi dunia wal akhirah, tauhid. Ini harus diperhatikan, ya. Nah, dicermati. Adapun banyak melakukan amal-amal ibadah tapi tidak ada tauhidnya, maka amal-amal ibadah yang banyak itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak berzikir, banyak sholat, banyak sedekah, banyak membantu orang lain, tapi tidak memiliki tauhid, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka ini tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang muslim harus betul-betul memperhatikan perkara ini, dia bagaimana caranya menyempurnakan tauhidnya, karena pahala tauhid sangat besar, sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya terhadap tauhid lebih besar daripada hal-hal yang lain. Dia membenahi tauhidnya terlebih dahulu, ya, daripada membenahi perkara-perkara yang lain. Nah, as-salihah, yang ketiga, takfiruhu ma'adhalika lidzunub. Sama dengan itu, tauhid juga menggugurkan dosa-dosa. Sudah banyak pahalanya, ya. Tauhid ini banyak pahalanya. Baik, sudah kita sebutkan tadi, ya. Kalau meninggal di atas, dia masuk ke dalam jannah. Kemudian jika ditimbang, bobotnya lebih besar dari seluruh makhluk. Kemudian bersama dengan itu, dia menggugurkan seluruh dosa-dosa dan maksiat, kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, dalam artian jika seorang meninggal di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayati, tafsir ayat Ats-Tsani wa Tsama'in 82 ayat 82 allati fi suratil an'am, dalam surat al-an'am, yaitu dalil yang pertama di dalam bab alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Tafsirnya, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, tidak mencampurkan, tidak mengotori tauhid mereka dengan kesyirikan. Ini tafsir dasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat ketika mereka istashkala hadhil ayah, ya, merasa kurang memahami ayat ini. Mereka bertanya, ayyuna lam yaqulim nafsahu ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang kalian sangkakan. Alam tasma qaulal abdi salih, tidakkah kalian mendengar ucapan al-abdu salih, yang dimaksud adalah Luqman al-Hakim. Naam, inna syirka la zulmun adzim. Maka tafsir al-zulm di sini adalah asyirk, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, al-khamisah, yang kelima, ta'ammal al-khamsah al-lawati fi hadis Ubadah, perhatikanlah lima perkara al-lawati yang disebutkan fi hadis Ubadah, dalam hadis Ubadah. Lima perkara, apa saja lima perkara itu? Hah? Kalau antum hafal hadisnya, bisa langsung menyebutkan. Hah? Apa saja dalam hadis Ubadah bin Shamit? Lima perkara. Syahadat la ilaha illallah, yang pertama. Yang kedua, syahadat Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kesaksian bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Maryam ruh darinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kesaksian bahwasanya jannah itu hak. Dan yang kelima, persaksian bahwasanya neraka itu hak. Nah, sadisah, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Ibban, engkau jika mengumpulkan antara hadis Ubadah dan hadis Ibban, wa ma ba'dahu, dan apa yang disebutkan setelahnya, ya, hadis Abu Sa'id, hadis Anas, tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah, maka akan jelas bagimu makna ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi dengan mengumpulkan hadis-hadis ini akan jelas makna daripada kalimat tauhid ini. Ya. Wa tabayyana laka khata'u al-maghrurin, dan akan menjadi jelas bagimu kesalahan orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu. Jadi hadis Ubadah menyebutkan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika, Sementara hadis Itsban mengatakan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Jadi tidak sekedar bersyahadat mengucapkan dengan mulutnya saja, tidak. Ya. Tapi harus ada ya syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan konsekuensi atau mengandung konsekuensi dia beramal. Sudah kita sebutkan penjelasannya. Ya, orang yang menuntut sesuatu maka dia akan apa? Berusaha untuk menghasilkannya. Ya. Orang yang mencari sesuatu, menuntut sesuatu, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia akan berusaha untuk menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Dengan beramal. Nah. Baik, jadi tidak sekedar mengucapkan tapi harus mengamalkan konsekuensinya berupa beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-maghrurin, adapun yang beliau maksud di sini adalah al-maghrurin ya, menjadi jelas bagimu kelirunya orang-orang yang tertipu. Siapa mereka? Al-maghrurin alladzina yadhunnuna anna talaffuza alladzina yadhunnun, ditulis ya. Orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang yadhunnun, menyangka anna talaffuza, menyangka bahwa sekedar melafazkan bihadil kalimah, melafazkan kalimat tauhid ini kafin fit tauhidi, sudah mencukupi bersamaan dengan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan yang bisa meruntuhkan seluruh rukun-rukunnya dan menafikannya. Ma'ama hadamuhu min arkaniha wartakabuhu min asyirkin munafilaha. Ini orang-orang yang tertipu. Ya, ketika dia menyangka sekedar melafadzkan la ilaha illallah, dan biasanya kita dengar ya, mereka mengatakan kita ini semua bersaudara, dipersaudarakan oleh kalimat la ilaha illallah. Sudah, enggak usah saling menyalahkan, enggak usah menganggap diri paling benar sendiri. Kita ini semua bersaudara, la ilaha illallah yang mempersaudarakan kita. Baik, kemudian dia pergi ke kuburan. Nah, berdiam diri di kuburan gurunya, syekhnya, walinya, ya, orang-orang soleh. Nah, menyangka bahwasanya cukup mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup. Ya, sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup. Ya. Cukup, saya sudah bertauhid. Di waktu yang sama dia melakukan hal-hal yang menafikan tauhidnya berupa kesyirikan. Ini tertipu. Baik, barakallahu fikum. Jadi harus disertai dengan amalan. Ya, beramal dengan konsekuensinya. Jangan sekedar mengucapkannya saja. Baik. Dan sudah pernah kita jelaskan ya, ketika ada seorang datang kepada seorang salaf ya, kalau tidak salah Hasan Al-Basri ya. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya syurga? Kata beliau apa? Iya betul, la ilaha illallah itu kunci untuk membuka syurga. Tapi bukankah setiap kunci ada asnannya, gigi-giginya? Pernah lihat kunci enggak? Coba lihat kuncinya. Ada giginya? Kalau enggak ada berarti kunci ompong namanya. Kalau punya kunci enggak ada giginya itu kunci ompong. Ada gigi-giginya. Ya, kalau tidak ada giginya enggak bisa dibuka, los-los gitu. Ya, nah, ya la ilaha illallah punya konsekuensi yang harus diamalkan. Begitu. Ya. Baik. Ini maksud beliau. As-sabi'ah, yang ke-7. Ya. At-tanbih li syarti alladhi fi hadits itsban. Tanbih, ya, peringatan tentang syarat yang disebutkan dalam hadis itsban. Apa itu? Kaunuhu yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, yabtaghi bidzalika wajh. Dia mengucapkannya ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. la ria'an wala sum'atan, bukan karena ria, bukan karena sum'at, tapi jujur, jujur, ikhlas, wasirq, jujur, ya, bukan karena mengharap sesuatu dari tendensi dunia. Contohnya apa yang la yabtagi bidzalik wajah, contohnya misalkan, ya, ada seorang masuk Islam, kenapa masuk Islam? Masuk Islam karena mau menikah dengan seorang muslimah. Kalau tidak bersyahadat, orang tuanya enggak mau nikahkan anaknya, enggak mau nikahkan putrinya dengan dia. Ya, bersyahadatlah dia. Nah, setelah itu, ya, beberapa hari kemudian murtad lagi. Nah, ini, ya, indikasi enggak ikhlas. Labtaghi bidzalika wajha Allah. Hanya mengharap sesuatu saja dari, ya, ucapan atau syahadat dia terhadap la ilaha illallah. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Labtaghi bidzalika wajha Allah. As-samina, yang ke-8, kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Keadaan para nabi, secara khusus di sini yang dimaksud Nabi Musa sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id, ya, membutuhkan tanbih, ya, membutuhkan tanbih, diingatkan ala tentang fadli la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Nabi saja butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah, mimbabi aula man dunahu, kan begitu. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawlul Mufid, ya, syarh kitab Tauhid, mimbabi aula man dunahu, terlebih lagi orang-orang yang berada di bawah derajat para nabi dan rasul, ya, seperti kita-kita ini, umatnya, ya, umat Nabi AS butuh untuk selalu diingatkan, ya, dan disebutkan kepada mereka tentang ini keutamaan tauhid, ini keutamaan tauhid, ini diulang-ulang, diulang-ulang. Nabi saja butuh untuk diingatkan, apalagi kita. Ya, selalu diulang-ulang, disebutkan, ya, dibahas tentang keutamaan tauhid. Karena pentingnya perkara ini. Nah, atas, ya, yang ke-9. At-tambihu li rujhaniha bi jami'il makhluqatih. Tambih, ya, tentang rujhaniha, rujhan yakni beratnya, ya, beratnya kalimat tauhid bi jami'il makhluqat, mengalahkan seluruh makhluqat. Naam. Ya, masih dengan dalil yang sama, itu dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau ditimbang, ya, as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffah, wa la ilaha illallah fi kiffah, malak bihinna la ilaha illallah. Lebih berat la ilaha illallah. Bobotnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan apa? Neraca timbangan. Oleh karena itu, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, dengan memahami maknanya. Perbanyak. Ya. Nah. Barakallahu fiikum. Ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuh. Ma'a, bersamaan dengan itu, banyak orang yang mengucapkannya, tapi ternyata neraca atau timbangan amalannya ringan. Timbangan amal kebaikannya ringan. Kok bisa? Padahal kalau ditimbang lebih berat, tapi ternyata banyak mengucapkannya, timbangan amal kebaikannya ringan. Disebabkan karena li'adami tahqiqihi biha. Karena dia tidak mentahqiqnya, tidak mewujudkannya. Zahiran wa batinan, apakah secara lahiriah maupun secara batin. Wa adamil isyani bi jami'i syurutiha, dan juga disebabkan karena tidak mendatangkan seluruh syarat-syaratnya. Berapa syarat la ilaha illallah? Ilmun, yaqinun, ikhlasun, wa sidquka ma'a habbatin wa qiyadin wal qabuli laha, 7, wa zida thaminuha. Dihafalkan ini. Bagaimana antum mau mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah? Antum enggak hafal. Ya, yes, jangan-jangan antum juga termasuk enggak mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah. Jangan-jangan kita termasuk mengucapkan la ilaha illallah ternyata apa? Yang terjadi timbangan amal kebaikan kita ringan karena tidak apa, tidak mengilmuinya. Apa? Ilmun dihafalkan nih, dicatat, dihafalkan. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun. Ilmu, yakin, ikhlas. Mengilmui maknanya, meyakininya. Ikhlas, ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka, jujur. Ma'a mahabbatin. Sudah berapa? Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka, sudah 4. Ma'a mahabbatin 5. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, jujur. Ma'a mahabbatin 5, cinta. Wa inqiyadin, inqiyad, tunduk. Wal qabuli laha, dan menerima. Kemudian ditambah yang ke-8, ya sebagian ulama menambahkannya. Wa zida tsaminuha, ditambah yang ke-8. Al kufrun minka bima minal asyai siwal ilahi qad ulliha. Pengingkaranmu terhadap, ditambah yang ke-8, pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ditambah yang ke-8, wa zida tsaminuha, pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, ini 8 syarat la ilaha illallah. Wa arkanuha wa lawazimuha, dan juga mendatangkan rukun-rukun dan kelaziman-kelazimannya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Al-Asyirah yang ke-10. An-Nasu ala annal aradina sab'un kas-samawat. Nas tentang adanya 7 lapis bumi sebagaimana langit. Ya, kalau dikatakan nas itu artinya dalil jelas tegas. Ya, nas jelas dan tegas mengatakan bumi itu ada 7 lapis sebagaimana langit. Nah, sudah pernah kita sebutkan ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada nasnya. Ya. Baik. Nasnya datang dalam hadis. Al-Hadiyah al-Asyarah. Yang ke-11 ya. Yang ke-11 annalahunna ammaran. Ya. 7 lapis langit itu memiliki ammar. Ammar ya, penghuni yang memakmurkannya. Mana Ammar? Enak ya Ammar. Apa penghuni langit ya Ammar? Ammar samawat ya Ammar. Para malaikat. Nah, para malaikat. Annalahunna Ammar. Jadi langit itu penuh dengan malaikat sebagaimana bumi penuh dengan manusia. Jadi ada istilahnya al-alam al-ulwi wal alam as-sufli. Ya. Ada alam atas, langit penghuninya malaikat. Ya, barakallahu fikum. Dan juga alam as-sufli. Alam bawah penghuninya manusia. Ya. Jin juga ya, manusia dan jin. Jumlahnya banyak sekali malaikat itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Surat apa? Nggak usah ngelihat orang antum. Ubaid Al-Mudatsir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jumlah manusia ya, mungkin kita bisa mengetahuinya sensus ya, penduduk bumi sekarang berapa miliar begitu. Cina menduduki ya, yang pertama, kemudian India, kemudian Amerika, kemudian Indonesia yang keempat ya. Kita tahu ya. Tapi malaikat enggak bisa, kita enggak bisa tahu. Satu manusia saja berapa malaikat? Nah, ini pelajaran tafsir. Satu manusia saja. Berapa malaikat yang bersamanya? Hah? Berapa? Malaikat pencatat amalan. Berapa? Pencatat amal dulu. Empat. Dua siang, dua malam coba. Satu manusia coba. Ya, baru pencatat, belum korinnya. Ya. Lima. Satu orang, lima malaikat. Nah, belum malaikat-malaikat yang lain. Ya, yang memiliki tugas-tugas yang banyak. Ya, belum malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, ya sebanyak 70 ribu. Ya, setiap mereka keluar darinya tidak kembali lagi. Dan terus setiap hari ada yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur beribadah kepada Allah. Annalahu na'maron. Ya. Langit itu punya ammar. Nah, penghuni yang memakmurkannya sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengatakan jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jal. Baik. Ats-tsaniyata asyrata. Yang ke-12, itsbatus sifati khilafan lil Asy'ariyah. Penetapan sifat khilafan lil Asy'ariyah dalam nuskhah yang lain, khilafan lil Mu'attilah. Diambil dari mana? Diambil dari hadis-hadis di atas, ya, yang menetapkan sifat seperti Allah, ya, berbicara, Allah qala, yaqul. Naam. Tayyib, Allah berbicara. Ya, beda halnya dengan kelompok yang menafikan sifat kalam bagi Allah. Naam. Dan juga ada penetapan sifat wajah di sini. Ya. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Tayyib. Ats-tsalitsa asyrata. Yang ke-13, annaka idza 'arafta haditsa Anas arafta anna qawlahu fi haditsi Idban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah annahu tarku syirk laysa qawluha bil lisan. Jika kamu mengetahui hadis Anas, maka engkau akan mengetahui bahwasanya sabda Nabi alaihi wasallam dalam hadis Idban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah, ya, adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, meninggalkan kesyirikan. Naam, tarku syirk. Bukan sekedar ucapan di lisan saja. Nah, jadi masuk dalam keumuman yabtaghi bidzalika wajah Allah, tarku syirk, meninggalkan kesyirikan. Taib, laisa qauluha bil lisan, yani laisa qauluha bil lisan faqat. Bukan sekedar diucapkan di lisan. Ya, seperti keadaan banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Ya, la ilaha illallah biasa diucapkan, tapi subhanallah biasa juga melakukan kesyirikan. Ya, punya waktu-waktu khusus yang mengunjungi kuburan para wali dan orang-orang soleh untuk bernadar, untuk menyembeli dan seterusnya. Nah, baik. Arabia asyrata, yang ke-14, ta'ammali al-jam'a baina qawli Isa wa Muhammadin abdai Allah wa rasulaihi. Perhatikan al-jam'a, mengumpulkan antara keadaan Nabi Isa dan Muhammad, keduanya adalah hamba Allah dan juga keduanya adalah Rasul Allah. Sudah pernah kita sebutkan faidahnya. Ya, ketika dikatakan Muhammad Abdullah wa Rasuluh, ada dua bantahan. Bantahan kepada kata Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad sebagai hamba Allah. Bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim, ya, melampaui batas terhadap beliau sampai mengangkat beliau kepada derajat uluhiyah, disembah selain Allah, diminta berdoa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tayyib. Wa rasuluh, bantahan kepada ahlul bid'ah. Naam. Isa Abdullah wa rasuluh, juga Isa Abdullah, bantahan terhadap Nasrani, ya, kaum Nasara. Wa rasuluh, bantahan terhadap siapa? Orang Yahudi. Ya, yang tidak mengakui kerasulan Nabi Isa bahkan mencela beliau sebagai waladul baghi, waladul zaniyah. Nah, baik. Al-khamisata asyarata yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah, mengenal kekhususan Nabi Isa ya, sebagai kalimatnya Allah. Nah, sudah pernah dijelaskan apa makna kalimatnya Allah. Isa adalah kalimatnya Allah. Apa artinya? Beliau diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Kun fayakun. Nah, kalimat kun dengan kalimat kun fayakun, maka jadilah beliau ya, setelah ditiupkan ruh na'am oleh Jibril alaihissalam ke dalam rahim Maryam. Taib arabi'a asyratah. Taib. As-salisata asyratah yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruham minhu, mengenal keadaan Nabi Isa sebagai ruh darinya. Apa artinya ruh dari Allah? Hah? Apa artinya ruh dari Allah? Salah satu ruh yang Allah ciptakan, ruhun minal arwah. Ya, jadi bukan ruhnya Allah. Ya, bukan ruhnya Allah kemudian menjelma, bukan. Ruh darinya artinya apa? Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Seperti dalam ayat jami'an minhu. Ya, jami'an minhu. Jami'an minhu. Ya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabi'a asyrata yang ke-17, ma'rifatu fadli imani bil jannati wan nar, mengenal keutamaan beriman terhadap jannah dan neraka. Mengimani ya bahwasanya keduanya adalah hak. Utamanya adalah adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Nah, dan masukkan ke dalam jannah ya berdasarkan atau bagaimanapun keadaan amalnya. Asaminata asyrata yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Ya, sudah kita ketahui makna ala ma kana minal amal, bagaimanapun keadaan amalannya, min khairin wa syarrin. Nah, apakah itu ada kejelekannya ya, keburukannya, selama dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam jannah. Tasya asyurata yang ke-19, ma'rifatu annal mizana lahu kifatan, mengenal bahwasanya mizan, timbangan amal kebaikan itu, lahu kifatan ya, timbangan amal pada hari kiamat memiliki dua daun timbangan. Al-isyru yang terakhir, ma'rifatu dzikril wajhi, ma'rifatu dzikril wajh, mengenal pengucapan wajah ya, wajah. Ya, ini wajah, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu penetapan tentang sifat wajah bagi Allah ya, hakikah, secara hakikat, alama yaliku bijalalihi wa 'azamati, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah memiliki wajah sesuai dengan keadaan Allah, sesuai dengan keagungannya. Wajah yang tidak sama dengan wajah-wajah makhluk ya. Naam, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menetapkan sifat wajah sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat yang lain, mengikuti tahrif tanpa melakukan tahrif, wala ta'til tanpa menolak maknanya ya. Tahrif, ta'til, wala tamtsil ya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mengkiri takif, tanpa membagaimanakan. Jangan sampai ada yang bertanya bagaimana sih wajah Allah. Tidak boleh. Allah punya wajah, imani, tetapkan imani, jangan bertanya bagaimana. Jadi ini kaidah dalam hal sifat-sifat Allah, tidak boleh bertanya bagaimana ya. Kalau pembahasan fikih silakan kamu bertanya bagaimana hukumnya ini Ustaz, bagaimana ini, bagaimana. Tapi kalau membahas sifat-sifat Allah, tidak boleh bertanya bagaimana. Dilarang bertanya bagaimana. Faham ini? Ya. Ini tolabah. Perhatikan, kalau membahas sifat-sifat Allah, jangan bertanya bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat. dan Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimananya. Nah, ya. Dan makna kaifiyah yang lain bagaimana, yaitu membagaimanakan, membayang-bayangkan. Tidak boleh bertanya bagaimana, tidak boleh membayangkan bagaimana ya. Enggak boleh. Berusaha membayangkan wajah Allah enggak boleh. Baik, jadi jangan bertanya bagaimana dan jangan membayangkan, jangan membayang-bayangkan bagaimana. Cukup imani, tetapkan dan imani. Barakallahu fikum. Selesai masail insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita membaca syarah dari bab ini ya, yang disyarah oleh Syekh Sa'di alaihi rahmatullah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma.